agama kalian adalah yang paling mudah. Agama di sini maksudnya adalah amalan, amalan atau ajaran. Sebaik-baik ajaran kalian atau amalan kalian adalah yang paling mudah. Inna khaira dinikum aisaruhu. Sesungguhnya sebaik-baik amalan kalian adalah yang paling mudah. Coba perhatikan, ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tabarani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru wa sakkinu wa la tunaffiru. Artinya, mudahkanlah dan janganlah mempersulit, dan tenangkanlah dan jangan membuat orang kabur. Ini selalu dalam konsep berdakwah, misalkan menyampaikan kebaikan kepada orang lain dengan mudah, jangan menyulitkan. Yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah dan janganlah mempersulit. Wasakkinu wa la tunaffiru. Dan tetapkanlah janganlah kalian mengaburkannya atau mencerai-beraikannya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala li Mu'adz wa Abi Musa hina ba'athahuma ila al-Yaman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Mu'adz dan juga kepada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma, ketika beliau mengutus keduanya ini ke negeri Yaman. Maka beliau mengatakan, basyiru wala basyira wala tunaffira. Artinya, berikanlah kabar gembira dan janganlah membuat orang kabur. Dalam berdakwah menyampaikan Islam, berikanlah kabar gembira. Wa yassira wala tu'assira. Dan mudahkanlah dan janganlah kalian mempersulit. Wa tatawwa'a wa la takhtalifa. Dan bersatulah kalian berdua dan janganlah berselisih. Di dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Abu Daud, bu'ithu bil hanifiyyatis samhah. Artinya, aku diutus dengan ajaran yang lurus dan mudah. Ajaran yang lurus dan mudah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis yang derajatnya lemah tetapi maknanya benar sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan juga bahwa ajaran Islam itu mudah. Hadis ini ada sebuah cerita dari Abu Urwah rahimahullah radhiyallahu anhu qala kunna nantadhiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja rajulan yaqturu ra'suhu min wudu'in aw ghuslin. Fasalla, kami pernah menunggu Rasulullah SAW di masjid. Lalu ada orang datang dalam keadaan rambutnya basah. Ya, rambutnya basah akibat dari berwudu atau mandi. Lalu orang tersebut sholat. Falamma qadha sholata ja'ala an-nasa yas'aluna. Alaina harajun fi dhaka. Faqala Rasulullah SAW, inna dinallahi fi yusrin. Artinya, lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang orang tersebut, apakah mandi kemudian tidak bersih, masih basah, kemudian dia pergi langsung ke masjid sholat, apakah itu tidak mengapa? Maka kata Rasulullah SAW, inna dinallahi yusrun. Sesungguhnya agama Islam, agama Allah itu adalah mudah, tidak mengapa yang seperti itu. Menunjukkan kemudahan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya penulis kemudian mengatakan wali hadza kana jami'u ma amara Allah bihi ibadahu fi ghayatis suhulati fi aslihi. Oleh karena itu segala perkara yang diperintahkan oleh Allah atas hamba-hambanya pada dasarnya adalah sangat mudah sekali. Pada dasarnya adalah sangat mudah. Tidak ada yang sulit. Mungkin sebagian orang merasakan kesulitan tatkala dia tidak diberikan kemudahan dalam hatinya ataupun tidak diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya dia sangat mudah, dari mulai sholat 5 waktu, asalnya 50 waktu, menjadi 5 waktu dengan pahala 50. Ini kan mudah. Kemudian juga dengan puasa, asalnya 1 hari 1 malam, kemudian menjadi puasanya cuma dari terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Kemudian juga dari mulai syariat, zakat, haji, tidak ada yang sulit pada asalnya. Semua di dalam kemampuan seorang hamba. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan syariat yang di luar kemampuan seorang hamba. Maka asal hukumnya mudah. Tetapi ketika sulit, dianggap sulit, kenapa? Karena satu, menganggap bahwasanya beban ini atau syariat ini adalah beban yang Allah bebankan kepada manusia, yang akhirnya membuat berat. Yang kedua, mungkin niatnya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membuat berat. Dan berbagai macam sebab yang dianggap manusia syariat Islam adalah berat, padahal tidak berat. Sampai dalam hukum qisas, sampai hukum dalam hukum muamalah, menikah, jual beli, tidak ada yang berat hukum-hukum Islam. Kemudian selanjutnya penulis mengatakan, wa idza hasalat ba'dul awaridil mujibati li thiqali sahalahu tashilan akhar imma bi isqatihi aw takhfifihi bi anwa'it takhfifat. Artinya, namun bila terjadi suatu rintangan yang menimbulkan kesulitan, maksudnya kalau dalam perjalanan ibadah seseorang kepada Allah ternyata memang seorang hamba itu merasakan sulit, maka pada saat itu sulit itu akan Allah mudahkan. Dalam artian ada hukum yang lain yang mempermudah ibadah tersebut. Seperti misalkan Allah berfirman, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Shalli qa'iman, fa in lam tastati fa qa'idan, fa in lam tastati fa 'ala jambi." Salatlah dengan berdiri. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Kalau tidak mampu, maka salatlah dengan berbaring. Bahkan Ibnu Rajab Al-Hanbali menambahkan pada hal ini, beliau mengatakan, wa in ajaza an dzalika kullih aw ma'a bi tarfihi wa shalla bi niyyatihi. Kalau seandainya dia sulit untuk melakukan itu semua, berbaring pun sulit bergerak-gerak karena mungkin dia stroke ataupun punya penyakit yang tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi dia masih muslim baligh berakal, ya, selain wanita haid dan nifas, maka tetap wajib untuk sholat. Pak Ustaz, masa dalam keadaan seperti itu sholat? Nah, di sini terdapat keringanan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau seandainya tidak mampu sama sekali, dia sholat dengan kedipan matanya atau sholat dengan hatinya. Ini termasuk daripada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Begitu juga dalam puasa. Puasa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas orang muslim baligh berakal mampu muqim untuk berpuasa. Terhindar dari penghalang puasa, wajib baginya untuk berpuasa. Cuma kalau seandainya puasa tersebut merasa berat karena sakit, karena safar, karena hamil, karena menyusui, karena tua, maka pada saat itu ada keringanan. Ini yang dimaksudkan yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dan pahalanya pun tidak berkurang sebagaimana yang dia kerjakan tatkala dia sehat. Pahala tatkala dia mengerjakannya dalam keadaan sakit itu tidak berkurang. Ini keistimewaan Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza maridha al-'abdu aw safar, kutiba lahu," jika seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan untuknya, "Maka na ya'malu muqiman sahihan." Seperti dia beramal tatkala dia mukim, bukan lagi safar, atau tatkala dia sehat, bukan sedang sakit. Ini keutamaan Islam, yaitu agamanya mudah, ajarannya itu mudah. Seperti dalam menikah juga sangat mudah, ya. sangat mudah. Ada mempelai laki-laki perempuan, ada wali, ada mahar, ada saksi. Selesai. Tinggal ijab kabul. Saya terima nikahnya fulana bin fulan dengan maharnya yang tersebut. Selesai. Ini Bapak Ibu saudara-saudari, tidak ada yang sulit, ya. Adapun orang-orang yang menganggap sulit, maka ada beberapa hal di dalam dirinya, entah itu tidak diberikan petunjuk oleh Allah ataupun niatnya tidak ikhlas, ataupun dia tidak paham tentang bagaimana Islam itu sangat mudah ajarannya. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, penulis di sini mengatakan, yaitu dengan menggugurkannya atau menguranginya dengan segala bentuk pengurangan. Menggugurkannya seperti orang sakit, orang yang gila, gugur kewajiban. Ya, orang yang di luar kemampuan gugur kewajiban. Misalkan dalam perihal puasa, orang yang pikun gugur kewajiban puasa. Ya, orang yang kadang sadar, kadang tidak, maka gugur kewajiban berpuasa kalau seandainya tatkala wajib puasa dia sedang tidak sadar. Dan tidak ada paksaan dalam Islam kalau seandainya dia tidak punya akal masa diperintahkan untuk berpuasa. Bagaimana pengeraran niatnya? Nah, ini maksudnya menggugurkan. Atau menguranginya dengan segala bentuk pengurangan. Yaitu misalkan sholat qasar. Misalkan sholat qasar tatkala safar. Maka ini mengurangi dengan segala bentuk pengurangan. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang berbunyi menarik hadis ini, dan ini hadis mungkin bisa menjadi pelipur lara bagi orang-orang yang mungkin beribadah hanya dengan perasaannya. Ada sebagian orang yang ahli ibadah dan penyakit ibadah yang penyakit pada ibadah yang dia dapati adalah dia mempunyai sifat beribadah dengan perasaan. Dalam artian tidak mau mengqasar sholat misalkan. Padahal kenapa tidak mau mengqasar sholat? Karena waktunya masih panjang, saya masih mampu. Ya, tidak mau berbuka puasa pada waktu sakit. Padahal dia sakit keras ataupun sakit ringan yang sangat menyulitkan dia, dan itu hanya puasa sunnah misalkan. Maka ini tidak benar kalau seandainya seseorang akhirnya memaksakan diri dan mengakibatkan kerusakan pada anggota tubuhnya. Lihat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam, ya, ini enggak disebutkan, disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitab At-Targhib wa Tarhib, "Alaikum bi rukhsatillah allati rukhsa lakum atau rukhsa lakum." Hendaknya kalian mengambil keringanan Allah. Alaikum di sini wajib bagi kalian mengambil keringanan Allah yang telah Allah ringankan untuk kalian. Lihat. Meskipun kita mengqasar salat dan akhirnya sampai di tempat tujuan masih lapang, waktu masih nyaman, tidak ada kesulitan, maka karena kita safar tetap saja dianjurkan untuk mengambil rukhsatullah ini. Mengambil keringanan yang Allah Subhanahu wa taala ringankan ini. Nah, ini ketika penulis mengatakan tadi, dan hal ini suatu yang tidak mungkin dibahas perinciannya karena perinciannya merupakan keseluruhan syariat dan termasuk di dalamnya segala macam keringanan dan pengurangan. Ya, wa hadhihi jumlatun la yumkinu tafsiluha li'anna tafasilaha jami'u syar'iyyat wa yadkhulu fihi jami'u rukhas wa takhfifat. Ini enggak mungkin dirinci, artinya kita menyebutkan contoh-contohnya. Ini pembicaranya sangat luas. Ya, sangat sangat luas. Makanya ada para ulama mengatakan kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdhurat. Sekuatu keadaan terpaksa terkadang menghalalkan, membolehkan yang dilarang. Misalkan saya beri contoh, di padang pasir kemudian tidak ada air, tidak ada makanan apa-apa, kemudian ketulangan belum paham, keselak di sini lawan tulang, keselak ya, keselak nggak bisa masuk, nggak bisa keluar, yang ada cuma minuman khamr. Bolehkah kita minum? Kalau tidak minum mati. Hah? Maka jawabannya boleh. Dan ini satu-satunya keadaan yang disebutkan oleh Imam Al-Utsaimin, keadaan diperbolehkannya minum khamr dalam keadaan terpaksa. Tidak ada keadaan lain yang diperbolehkan. Nah, ini contoh. Jadi yang asalnya haram menjadi diringankan menjadi halal atau mubah bagi keadaan terpaksa, ya, bagi keadaan terpaksa. Dan banyak sekali contoh-contohnya, dan ini termasuk daripada ciri syariat Islam, yaitu innad-dina yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Kita lanjutkan. Walitukmilul iddata, kemudian Allah berfirman, dan hendaknya kalian mencukupkan bilangannya. Hawa hadza wallahu a'lam li'alla yatawahhama mutawahhimun an yusama ramadhan wa yahsulul maqsudu minhu bi ba'dhihi. Ayat ini Allahu a'lam, agar orang tidak berpikir bahwa puasa itu dapat dilakukan hanya dengan separuh bulan saja. Ya, nggak bisa separuh bulan saja orang berpuasa, hanya separuh bulan Ramadan saja. Nah, ayat ini yang menghilangkan pemikiran itu, yaitu hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Lebih baik terjemahannya bukan mencukupkan, menyempurnakan. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya pada terjemahan ayat, walitukmilul iddata, dan hendaknya kalian menyempurnakan bilangannya. Ayat ini wallahu alam, agar orang tidak berpikir bahwa puasa itu dapat dilakukan hanya dengan separuh bulan saja. Ya. Daf'a hadzal wahm bil amri bi takmil iddatihi. Artinya Allah menolak pemikiran seperti itu dengan memerintahkan untuk menyempurnakan bilangannya. Nah, ini nanti juga ada penjelasan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu menyempurnakan bilangan di sini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama sebagaimana disebutkan oleh penulis, bahwa agar orang tidak mengira boleh puasa bulan Ramadan cuma setengah bulan saja. Makanya Allah mengatakan, sempurnakanlah berpuasa pada bulan Ramadan. Sempurnakanlah jumlah bilangan-bilangan hari pada bulan Ramadan dalam keadaan kalian berpuasa. Pendapat yang kedua, yaitu apabila di akhir Ramadan hilal tidak terlihat, maka sempurnakanlah bulan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, seperti itu. Itu pendapat kedua. Jadi di sini ada dua pendapat. Sempurnakanlah bilangan-bilangan hari itu, maksudnya adalah agar orang tidak mengira bahwa Ramadan boleh berpuasa setengah bulan. Pendapat yang kedua, yaitu apabila di akhir Ramadan, tanggal 29 misalkan, nih hari ini tanggal 29, hari terakhir bulan Ramadan. Nah, maka kemudian dilihat nanti maghrib, dilihat apakah keluar hilal atau tidak. Ternyata tidak keluar hilal karena mendung dan semisalnya, maka sempurnakanlah jumlah hari-harinya. Ini pendapat yang kedua, yaitu menjadi 30 hari. Wa yashkurullah ta'ala 'inda itmamihi 'ala tawfiqihi wa tashhili wa tabyinihi li'ibadihi wa bitakbir 'inda inqidahi wa yadkhulu fi dhalika at-takbir 'inda ru'yati hilal syawal idza ila faraghi khutbatil 'id. Artinya, Allah menolak pemikiran seperti itu dengan memerintahkan supaya menyempurnakan bilangannya. kemudian bersyukurlah kepada Allah saat kepada Allah saat telah sempurna segala bimbingan, kemudahan dan penjelasan kepada hamba-hambanya. Artinya puasa ketika kita mengerjakannya sesudah Allah menjelaskannya, sesudah Allah menerangkannya, dan sesudah Allah memudahkan puasa tersebut, maka bersyukurlah kepada Allah selesai mengerjakan ibadah puasa. Dan termasuk dalam hal ini adalah bertakbir ketika apa? Dan dengan bertakbir ketika berlalunya perkara tersebut. Jadi akhir-akhir bulan Ramadan, berakhir bulan Ramadan, maka berbanyaklah bersyukur dan bertakbir. Makanya kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. Ya kan? Hanya milik Allah pujian. Kita bersyukur atas kemudahan puasa, atas syariat puasa, bersyukur kepada Allah. Dan bertakbir. Bertakbir termasuk di dalamnya, di dalam hal ini adalah bertakbir ketika melihat hilal bulan Syawal hingga selesainya khutbah Id. Jadi ayat ini juga menunjukkan bahwa kapan dinyatakan besok hari raya Idul Fitr, maka disyariatkan untuk bertakbir sebanyak-banyaknya. Sampai kapan? Sampai selesai sholat Id. Berarti boleh dari malam? Boleh, ya. Tetapi tidak boleh bersama-sama atau mengganggu orang orang yang sedang istirahat, misalkan di masjid semalaman suntuk, enggak benar. Ataupun tidak juga ada syariatnya bertakbir keliling-keliling kota, tidak juga. Kenapa? Karena yang dianjurkan adalah kita bertakbir sendiri-sendiri. Nah, yang dianjurkan juga, yang bahkan malah dijauhi oleh masyarakat muslim, adalah bertakbir dari mulai rumah sampai ke tempat sholat Idul Fitr. Nah, ini dianjurkan. Ini sunnah mahjurah di zaman sekarang. Sunnah yang ditinggalkan oleh sebagian kaum muslim. Ya, bertakbir dari mulai rumahnya sampai ke tempat sholat Id. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selesai kita membaca ayat yang ke-185. Ada permasalahan-permasalahan disebutkan oleh Imam Al-Katsir rahimahullah. Dua harian ini saya banyak mengambil beberapa faedah dari Imam Al-Katsir. Permasalahan pertama yang disebutkan oleh Imam Al-Katsir rahimahullah taala yaitu tentang masalah kaitan puasa dengan safar. Puasa dengan safar. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Dari mulai para sahabat, para tabi'i, para tabi'ut tabi'in, bagaimana puasa tatkala safar. Pendapat yang pertama, ada yang mengatakan wajib berbuka. Wajib berbuka. Ya, ini pendapat yang pertama. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu jumhur ulama mengatakan silahkan pilih sesuai dengan kemampuan. Kalau dia merasa mampu puasa, kalau dia tidak merasa mampu maka berbuka. Wallahu alam, pendapat yang paling kuat, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, adalah pendapatnya jumhur. Pendapatnya jumhur ulama, yaitu dirinci. Puasa tatkala safar itu hukumnya dirinci. Jadi tidak bisa kita jawab, wah wajib berbuka anda kalau bersafar, atau tidak boleh berbuka, tetapi dirinci. Yaitu yang pertama, sudah saya jelaskan sebenarnya, jika safarnya itu menyulitkan dan membahayakan, maka apa? Wajib berbuka. Wajib berbuka. Hal ini sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berpuasa dalam keadaan sulit sampai menyulitkan diri mereka dan membahayakannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulaikal 'usat." Mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Nah, ini perhatikan juga yang beribadah hanya dengan perasaan, "Ah, sayang aku buka aja sih." Sayang tapi malah menyakiti diri sendiri, maka ini tidak boleh. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada saya teringat perkara perkataan saya tadi menyakiti diri sendiri. Ada fatwa dari ulama Syiah mengatakan bahwa tidak ada yang mengharamkan dalil yang mengharamkan untuk menyakiti diri sendiri. Maksudnya kalau hari Asyura mereka mukul-mukul kepala sampai berdarah, memukul badan sampai berdarah, bahkan anak-anaknya dipukul, ini tidak mengapa, tidak ada dalil gitu. Satu. Kemudian di dalam fatwa yang lain mereka mengatakan memotong-motong roti bagi ajaran Syiah hukumnya makruh. Jadi motong-motong kepala, motong-motong badan itu hukumnya tidak mengapa, sedangkan motong roti hukumnya makruh. Jadi roti itu kalau dibeli nggak boleh dipotong-potong. Ya. Roti itu harus dikibit makan, kibit dimakan, ya begitu. Ini keanehan orang-orang Syiah Rafidhah. Jadi roti lebih berharga dibandingkan kepala manusia. Ya, ini para ikhwah sekalian. Dan apa dalilnya menyakiti diri haram? Banyak. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan jerumuskan tangan kalian kepada kebinasaan. La dharara wala dhirar, tidak ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya. Ad-dhararu yuzal, bahaya itu harus dihilangkan. Kemudian Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang terhadap kalian. Banyak dalilnya. Ya, begitulah agama-agama sesat yang jauh dari kebenaran. Perincian yang kedua, kalau safar itu sulit tapi tidak membahayakan. Safarnya sulit tapi tidak membahayakan. Maka yang seperti ini apa? Pun dianjurkan untuk berbuka. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qad dhullila alaihi. Pernah beliau melihat seseorang dinaungi oleh orang lain. Jadi dia mungkin pingsan dinaungi oleh orang lain. Faqala ma hadza? Lalu Rasulullah SAW bertanya, kenapa orang tersebut? Qalu sa'imun. Para sahabatnya mengatakan, puasa wahai Rasulullah. Gara-gara puasa dia seperti ini. Ya. Gara-gara puasa bersindukut, pahamlah. Sindukut itu gini aja di kamar. Karena sakit dia paksakan puasa. Nah, ini tidak benar. Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Artinya bukan dari kebajikan berpuasa tatkala safar. Nah, ini keadaan kedua. Rincian yang ketiga, jika puasa tersebut tidak sulit dan tidak membahayakan, berbuka pun apalagi. Jika puasa tersebut tidak sulit, tidak juga membahayakan, berbuka pun apalagi. Maka yang seperti ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ada yang mengatakan kalau Ramadan maka tetap berbuka berdasarkan hadis dan berdasarkan keringanan. Ada yang mengatakan kalau Ramadan tetap puasa. Dan saya lebih condong kepada pendapat tetap puasa kalau bulan Ramadan. Kenapa? karena satu, berpuasa di bulan Ramadan tidak sama dengan puasa di bulan yang lain. Artinya kalau dia tidak sulit, tidak juga membahayakan, di bulan Ramadan tetap saja dia tidak berpuasa, maka dia akan mengqadha di lain hari. Dan puasa di lain hari tidak sama dengan puasa di bulan Ramadan. Itu satu. Yang kedua, lebih cepat menyelesaikan tanggung jawab. Ya, dia safar, tapi safarnya tidak sulit, tidak juga membahayakan dirinya, maka pada saat itu lebih baik dia puasa Ramadan. Kenapa? Karena biar selesai tanggung jawabnya. Kalau seandainya dia berbuka punya hutang, berarti belum selesai tanggung jawabnya. Sebab yang ketiga, kenapa kita memilih pendapat ini? Yaitu karena Nabi dan para sahabatnya berpuasa di dalam bulan Ramadan tatkala safar. Karena Nabi dan para sahabatnya berpuasa pada bulan Ramadan tatkala safar. Coba perhatikan beberapa hadis, yaitu diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada bulan Ramadan. Kemudian Anas bin Malik bercerita, fa minnas sha'imu wa minnal muftir, falam ya'ibis sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Kami keluar bersafar bersama Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Ada di antara kami yang puasa, ada yang di antara kami berbuka. Yang berpuasa tidak mencela yang berbuka tidak mencela yang berpuasa. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pun ketika bulan Ramadan, ketika safar juga berpuasa. Maka lebih baik berpuasa. Ada bahkan hadis yang lain. Lihat hadisnya. Yaitu dari hadis Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kami pernah keluar bepergian bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan tatkala musim panas puncak. Puncak musim panas. Ya. Seperti sekarang yang ingin umrah mungkin musim dingin. Di Mekah 23 derajat, di Madinah 15 derajat Celsius. Musim dingin. Ini puncak musim panas. Keluar safar dalam keadaan Ramadan. Hatta in kana ahaduna la yadhu yadahu ala ra'sihi min shiddatil har, wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibnu Rawahah. Sampai salah seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya saking panasnya kepala. Saking panasnya hawa tersebut. Dan tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abdullah bin Rawahah. Menunjukkan puasa bagi siapa yang tidak sulit, bagi siapa yang tidak membahayakan, maka lebih baik kalau puasa Ramadan lebih baik apa? Dilaksanakan dengan sebab-sebab tadi. Kemudian sebab yang terakhir, berpuasa bersama orang banyak tidak sama dengan berpuasa sendirian. Artinya berpuasa dalam bulan Ramadan sama-sama orang banyak, buka sama-sama, bersahur sama-sama, tidak sama dengan nanti mengqadha di lain hari. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu beberapa permasalahan. Ada lagi permasalahan disebutkan oleh penulis, yaitu ketika orang mengqadha, disebutkan oleh Imam Nukaisi. Ketika orang mengqadha, misalkan sakit, dia tidak puasa harus mengqadha, betul? Kemudian orang haid tidak puasa harus mengqadha. Orang musafir tidak puasa harus mengqadha. Dan seterusnya. Orang nifas tidak puasa harus mengqadha. Nah, mengqadha Ramadan di sini apakah terus-terusan setiap hari sebagian puasa Ramadan, setiap hari tidak boleh putus? Ya, ataukah boleh sebulan sekali, sebulan sehari, sebulan yang lain sehari lagi? Ya, hutangnya 7 hari. Berarti cicilannya 7 bulan 7 hari. Semua itu yang kemana? Ya. Boleh enggak seperti itu? Maka jawabannya boleh. Karena Allah berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar." Maka gantilah berpuasa di hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain terserah. Tidak ada tuntutan tatabu'. Tatabu' itu terus menerus, ya. Setelah hari ini, besok, lusa, terus-terus, tidak. Tetapi ayyamin ukhar, kapan saja boleh, silahkan. Wallahu alam. Alhamdulillah, ini selesai permasalahan-permasalahan yang ada dalam ayat ini. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Silahkan, jika ada yang ingin bertanya. Nah, itu kalau digabung dengan tafsir Imam Ibnu Katsir begitu jadinya. Dia penuh gemuk, penuh dengan ilmu. Makanya untuk pemula agak susah mungkin. Makanya kita pilih tafsir As-Sa'di. Karena untuk tafsir Imam Ibnu Katsir itu banyak permasalahan, banyak fikihnya, banyak faedah-faedah yang disebutkan oleh penulis. Baik, ada yang bertanya? Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan beribadah dengan perasaan, Sat. Beribadah dengan perasaan. Perasaan tadi masih berkaitan dengan puasa. Misalkan masih dia puasa sunnah, tapi sakit, tapi dia mengingat keutamaan puasa sunnah ini diampuni dosa selama 1 tahun. Dia sakit, mungkin jam 5 sudah menggigil, demam. Batalkan. Dibatalkan. Kenapa? Karena tadi hadis riwayat Bukhari yang saya sebutkan tadi. Idza maridhal 'abdu aw safar kutiba lahu ma kana ya'malu sahihan muqiman. Riwayat Bukhari. Jika seorang hamba sakit atau safar, maka dituliskan atasnya sebagaimana dia beramal tatkala sehat dan tatkala mukim. Jadi kalau seandainya saat itu dia tidak berpuasa, umat sayangnya nih, berarti kada setahunan nih diampuni. Dia ada kadang-kadang bisikan setan seperti itu. Makanya saya katakan beribadah dengan perasaan. Ya, beribadah dengan perasaan. Nah, ini banyak di kalangan ahli ibadah, ahli puasa, ahli sedekah, ahli baca Quran, banyak seperti ini. Menganggap akhirnya rahmat Allah itu sangat sempit. Tidak. Maka batalkan puasanya, dan ini batal puasa pun karena satu keadaan terpaksa. Demikian. Wallahu a'lam. Dari Abu Radin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah ana sudah tua dan memasuki masa transisi, mohon maaf pikun. Artinya kalau diajak ngobrol kadang nyambung, kadang tidak. Demikian pula ketika memasuki bulan Ramadan. Tahun lalu beliau berpuasa, tapi ketika lepas dari pengawasan, beliau makan atau berbuka sebelum waktunya. Apakah dia wajib mengqada atau kami tunaikan fidyahnya selama sebulan untuk Ramadan tahun lalu? Jazakallahu khair. Ya, apabila beliau berbuka pada sebelum waktunya atau tidak berpuasa karena pas saat pikun, maka tidak ada kewajiban atasnya berpuasa. Berarti pada saat itu tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Karena seperti orang yang hilang akal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, hadisnya saya jarang saya ucapkan, jadi hadisnya yang 3 orang yang tidak salah satun, 3 orang yang tidak dituliskan dosa atasnya, ya, salah satun rufi' anhul qalam, 3 orang yang diangkat pena atasnya, artinya tidak dicatat dosa, tidak dicatat di buku catatan. Anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yafiq. Ya, dari orang yang gila yang hilang akalnya sampai sadar. Nah, orang yang pikun hilang akal berarti tidak ada kewajiban puasa, berarti tidak ada dosa, berarti tidak ada qadha, tidak ada fidyah. Nah, itu untuk orang-orang yang pikun seperti itu hukumnya. Dan kita berdoa, Nabi Muhammad SAW berdoa dari kepikunan. Ya, kepikunan. Saya sendiri bercita-cita kalau boleh curhat ini. Bercita-cita mati sebelum sakit lah. Jangan sampai waktu kemarin umrah terakhir bersama istri, melihat sang istri mendorong suaminya. Saya bilang ke istri, kamu insya Allah tidak akan pernah dapati saya seperti ini, mengurus saya di masa tua. Saya mati duluan sebelum menyusahkan orang lain. Ya, daripada seperti itu, menyusahkan istri, menyusahkan anak-anak, mendingan kita mati duluan sebelum menyusahkan orang lain, sebelum kita pikun, sebelum kita kita sakit-sakit keras yang nanti dicebokin oleh anak kita, mendingan mati duluan. Ini lebih meringankan tugas untuk anak-anak kita atau istri kita. Ini maka Nabi Muhammad SAW berdoa dari kepikunan, ya, berdoa agar dilindungi dari kepikunan. Nah, ini kasih mik. Bismillah, barakallahu fikum. Kasus ini real tak? Kejadian nyata. Jadi seorang ulama di Indonesia, kemudian anaknya juga seorang ulama yang mahsyur. Jadi ketika bapaknya sudah tua, diperiksa oleh dokter dan diingatkan tentang kasus puasa, bahwa bapak anda sudah tidak bisa puasa, dan dia diponis oleh dokter. Ketika dokter itu pulang, besok bapaknya masih tetap puasa Ramadan. Lalu ditanya oleh anaknya, kenapa abik masih berpuasa? Lalu dia jawab dengan alasan, saya ini ibadah sedikit, puasa sunnah sudah tidak ada karena usia saya. Biarlah saya ini mati dalam ketaatan. Dia bilang seperti itu. Dia tetap juga melakukan puasa. Nah pertanyaannya, apakah dia berdosa dalam keadaan seperti ini? Karena dia sudah diponis dokter, dia gak bisa. Tapi memang penyakitnya juga sudah sangat pas, tapi dia tetap berpuasa. Iya. Orang yang berilmu, dia tidak akan melakukan seperti itu. Seperti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka tatkala sudah tua, seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala sudah tua, maka beliau tidak berpuasa dan beliau membayar fidyah. Ya, Islam itu mudah. Tetap bagaimanapun ceritanya, menyedihkan bagaimanapun, tetap saya enggak akan bergeming. Ya, bahwa innad dina yusra. Alaikum bi rukhsatillahi allati rukhisalakum. Ambillah keringanan Allah yang Allah telah ringankan bagi kalian. Itu lebih utama dibandingkan dia berpuasa. Kalau dia memaksakan puasa, kemudian akhirnya dia meninggal, bagaimana? Ya, kita berharap semoga mendapatkan husnul khatimah atas perjuangannya. Wallahu a'lam. Ada yang lain? Ya, Ustaz, ya. Dari SMS Ustaz. Assalamualaikum, bertanya. Bagaimana dengan puasanya wanita hamil yang tidak sempat membayar? Berlalu setahun sehingga Ramadan tahun depannya, bagaimana qadanya? Ya, bagaimana wanita hamil dan tidak mampu membayar qada? Kita kan pada hari kemarin sudah menyebutkan wanita hamil itu dirinci. Ya, ada tiga pendapat. Pendapat yang paling kita ambil adalah qada, bahwa dia seperti orang sakit yang ringan, dia mengqada. Nah, ternyata dia ingin mengqada hamil lagi. Ya, kemudian setelah melahirkan menyusui lagi, setelah menyusui hamil lagi. Ya, kapan qadanya? Nah, maka jawabannya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, tetap qada saja sampai dia tidak mampu, baru nanti bayar fidyah. Tetap dia qada, ya, sehari akan dapat insya Allah. Seperti itu. Baik. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.